اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari bumi sambut dan salamnya, manfaatnya banyak yang sedang puasa Asyura. Tapi airnya habis. Saya sengaja tidak mau duduk di sini. Kalau duduk di sini ingat akad nikah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sallama bi sunnatihi ila yaumil akhir bihi wa ba'du. Sama-sama kita hormati tamu kita, ustaz kita, sahabat kita, alhamdulillah salim akan. Selanjutnya al-mukarram syaikhuna wa sahibuna wa qudwatuna fadilatul doktor syaikh bapak ibu hadirin hadirat keluarga komunitas One Day. Di Indonesia ini negeri komunitas, macam-macam komunitas ada. Ada namanya komunitas iguana, binatang yang sebagai orang menjijikkan. Baru melihatnya bulu-bulunya merinding, sebagian mengatakan jelmaan setan. Ada komunitas dari mulai yang bawa iguana sebesar cicak sampai yang hampir sebesar buaya. Dan kalau sudah kumpul masing-masing dengan bangganya, ini buat saya dunia. Orang mengatakan ini bawa penyakit. Tidak penting penyakit, yang penting gaya. Ada lagi namanya komunitas Harley Davidson. Dia kemarin datang. Kita sedang ngobrol, kita sedang bertasbih, bawa kendaraan santai datang dari belakang. Jelas-jelas ada fakir miskin minta, Pak, kata di lampu merah, Pak. Dia tak peduli, yang penting saya gaya. Komunitas motor gede. Yang tak punya duit, ingin juga seperti itu, CB100 di rumah. Jadi juga yang penting gaya, karena iklannya bersama, walaupun tak sama. Satu lagi, komunitas sepeda ontel. Dengan bangganya naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Jogja. Untuk apa? Hanya cuma cari pedal sepeda ontel. Bayangkan berapa ongkos tiket, cuma cari pedal sama rim. Tapi untuk anak yatim 500 perak. Doa minta kusur surga. Tiba-tiba ada komunitas namanya One Day One Juice. Orang tak peduli. Malah ada pula yang mengatakan apa itu One Day One Juice, tidak ada zaman Nabi. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini orang tidak paham hidup di zaman apa. Buka mata panjang-panjang, pandangan tengok lebar. Orang sudah sibuk dengan yang haram. Bahkan komunitas namanya Gaya Nusantara. Namanya bagus, Gaya Nusantara. Isinya apa? Kumpulan umat Nabi Lut. Ketuanya dari Surabaya, titel doktor. Orang untuk yang haram saja bangga. Komunitas umat Nabi Lut, kelompok orang homoseksual, penyakit seks, bangga punya komunitas. Ini mau ikut One Day One Juice. Bayangkan, ternyata setan sudah sampai bertingkat puncak sukses, tersukses-sukses. La atainahu min bayni aydihim, aku akan datangi mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ihim dari kiri. Setan sudah berjanji depan, belakang, kanan, kiri. Dia ajak ikut komunitas ini, dia ajak ikut komunitas ini. Tiba-tiba orang mau mengajak One Day One Juice cuma dari depan. Hai song, hai friend, hai bro, ya kan? Ayo kita ikut komunitas ini, yuk sekali aja. minta lambat fakir terserah Bapak Ibu masing-masing. Saya belakangan Ibu duluan boleh. Atau kita balik, Ibu Bapak duluan saya belakangan boleh. Yang jelas hubungan kita tidak putus. Oke, saya duluan, Bapak Ibu lewat. Bapak Ibu tetap mengucapkan, ini maka Ustaz Abu Somad. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bagaimana insya Allah, hukum lahir buat ya Rahmanullah, Ustaz Bimbing, Allah, Ustaz Firin. Astagfirullah, lana wala kubul afiyah. Maksudnya, komunitas takut putus di tempat mana dan disebut silaturahim. Kalau sudah yakin dengan ini komunitasnya apa? Membaca Al-Quran, tapi jangan anggap sudah sampai pada puncak. Ini baru di anak tangga yang kedua. Hanya orang menganggap saya sudah puncak belum. Anak tangga pertama dengar. Kita lihat ketika kulit mereka masih berguru. Kami mau berguru kemana Pak Ustaz? Datang ke Masjid Agung An-Nur satu pekan empat malam, malam Selasa, malam malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Dr. Mustafa Umar, disertasi doktor tentang Syekh Mutawalli Asy-Syafrawi di metodologi tafsir. Tiga kata. Beliau dari IIU International Islamic University, belajar di Al-Azhar, menyetujui bidang tafsir sampai 14 tahun di Malaysia, belum lagi itu Al-Azhar, menyetujui bidang tafsir. Orang kalau sudah 14 tahun menyetujui tafsir, itu meninggalnya pun tafsir, meninggal malamnya tafsir, ya. Ikut cap kopi, kopi si pacai, nanti di mana